janganlah suka menggoda, lirik sini lirik sana, lupa yang di sebelahnya, terus maunya gimana, maunya apa, kan mas manut manut saja. Tunggu.